Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, seandainya proses reformasi bisa berjalan mulus sesuai blueprint yang telah disepakati bersama oleh para penggagas serta pelaksana reformasi, maka proses pendewasaan rakyat dalam berdemokrasi juga akan berjalan mulus, sehingga berbagai dampak negatif yang muncul dalam proses penegakan demokrasi bisa diredam, termasuk efek dominonya seperti maraknya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, hingga ketidaksiapan kita dalam menghadapi liberalisasi ekonomi juga bisa diantisipasi. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah proses pendewasaan rakyat dalam berdemokrasi, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, menurut Bapak, apa yang membuat reformasi kita seolah kehilangan arah? Apakah blueprint-nya salah atau ada faktor lainnya? Ya maling-maling yang nyolong di tikungan sekarang mimpin semua ini gitu. Blueprint awalnya benar, tapi dalam pelaksana nggak ada arahnya. Kalau kita tanya, kalau Anda tanya orang-orang yang mengawali gagasan-gagasan itu sejak awal, termasuk saya misalnya, kita ini kecewa dan menyesal. Menyesalnya apa? Kalau boleh memutar jarum sejarah, nyesel kita lepasin kekuasaan itu ke tangan orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu kan. Orang-orang seperti saya dulu kan berpikir secara naif bahwa semua orang di Republik ini kalau dapat kesempatan pegang kekuasaan akan berbuat baik pada masyarakat gitu. Ternyata enggak kan. Nah, enggak taunya malah berkolaborasi untuk ngerampok bareng-bareng gitu. Ngerampok kekuasaan politik, ngerampok sumber daya ekonomi, semua gitu. Dan kesadaran itu sudah terlambat gitu. Ketika sebagian dari penggagas-penggagas itu dan pelaku-pelaku utama sejarahnya berketetapan hati untuk, kalau gitu kita ambil kekuasaan udah telat, udah kursinya udah keenakan didudukin orang lain semua kan gitu. Lantas seperti apa pandangan Bapak atas wacana potong satu generasi untuk mengatasi masalah ini? Saya dulu keras menyarankan itu, potong satu generasi baru enak ini. Generasi apa? Generasi kekuasaan. Jadi orang salah, potong satu generasi dari umur berapa Ki? Bukan itu, generasi kekuasaan. Jadi siapa saja yang pernah ikut kekuasaan lama yang korup, meskipun umurnya baru 30, nggak boleh ikut kekuasaan baru. Silakan masuk ke ruang sasa. Gitu. Jadi kalau dia umurnya 60, tapi belum pernah ikut rezim yang korup, yang buruk, yang lama, termasuk rezim yang sekarang, katakanlah seperti itu ya, nggak boleh ikut lagi. Gitu. Baru ada harapan. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.